بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah waskanahu fi khasis hati jannati. Allahumma amin. Qala rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa minhu. Kemudian ucapan Rasulullah SAW berikutnya dalam hadis, wa minhu atau wa ruhun minhu, minhu kata minhu ay ruhun sadiratun minallahi azza wa jalla. Yang dimaksud dengan kata minhu adalah ruh yang sadirah, yang bersumber minallah azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha mulia. Walaysat juz'an minallah, dan bukan termasuk bagian dari Allah. Kama taz'umun nasara, sebagaimana yang disangka oleh kaum Nasrani. Nah, wa'alam anna ma'adhafahu Allahu ila nafsihi yanqasimu ila salasati aqsam. Ketahuilah bahwasanya apa yang diidhafahkan, apa yang disandarkan kepada Allah, apa yang Allah sandarkan kepada dirinya, yanqasimu ila salasati aqsam, terbagi menjadi tiga bagian. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan sesuatu kepada dirinya, ini terbagi menjadi tiga bagian. Al-awwal, yang pertama, al-aini qa'imatan binafsiha. Dia merupakan zat yang tersendiri. Al-ain qa'imatan binafsiha. Atau qa'imatun binafsiha. Dia zat tersendiri yang tegak dengan sendirinya. Wa idhafatuha ilaihi, kemudian idhafahnya ketika disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min babi idhafatil makhluk ila khaliqih, ini dalam bentuk mengidhafahkan atau menyandarkan makhluk kepada penciptanya. Dan idhafah seperti ini terbagi menjadi dua. Wa hadhil idhafah qad takunu ala sabili umumil khalqi. Penyandaran seperti ini terkadang ala sabili umumil khalq, diberlakukan kepada semua makhluk. Diberlakukan kepada semua makhluk. Artinya secara umum, idhafahnya adalah idhafah yang umum. Kaqauli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala dalam surah Al-Jathiyah ayat 13 yang sudah kita baca. Allah menyatakan, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ, dan Allah tundukkan bagi kalian apa-apa yang ada di langit-langit, wa ma fil ardh, dan apa-apa yang ada di bumi, jami'an minhu, semuanya dari Allah, semuanya dari Allah. Berarti ini ala sabil umum, secara umum. Wa qawlu ta'ala, juga firman Allah ta'ala, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku luas. Inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku luas, kata Allah ta'ala. Berarti ini apa? Umum. Wa qad takunu ala sabilil khusus, tetapi ada juga yang idhofahnya, penyandaran ini dalam bentuk yang khusus. Kenapa? Li syarafih, karena kemuliaannya, karena kemuliaannya. Contohnya ke qauli ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 125, Allah menyatakan tahhira baitiya lit-ta'ifin, an tahhira baitiya lit-ta'ifin, keduanya mensucikan baiti, rumahku. Al-Ka'bah disebut oleh Allah ta'ala dengan baiti, rumahku. Kenapa? Li syarfihi, karena kemuliaannya, karena kemuliaannya, sehingga dinisbatkan kepada Allah. Lit-ta'ifin, bagi orang-orang yang ta'af. Wa kaqawli ta'ala, juga seperti firman Allah ta'ala yang lainnya dalam surah Asy-Syams ayat 13, naqatallahi wa suqiyaha, naqatallahi, naqatallah, unta Allah. Kenapa untanya Nabi Saleh dikatakan unta Allah? Untuk memuliakan. Kenapa? Karena dilarang untuk disentuh, dilarang untuk diganggu, ya, karena kemuliaannya, sehingga disebut apa? Naqatullah, Allah memerintahkan untuk jangan diganggu unta itu. Baik. Wa hadzal qismu makhluq, maka bagian yang ini semua ini adalah makhluk, semuanya adalah makhluk. Ka'bah walaupun dinamakan dengan Baitullah, makhluk, ya. Baik. Kemudian semua yang ditundukkan di langit-langit dan di bumi, makhluk Allah. Bumi Allah juga sama makhluk, semua makhluk. Baik. Ini kelompok yang pertama. Atsani, kelompok yang kedua, ayakuna syai'an mudhafan ila 'ainin makhluqatin yakumu biha. Ayakuna syai'an mudhafan, sesuatu yang diidhafahkan, ila 'ainin makhluqah, kepada satu makhluk, satu zat makhluk, yakumu biha, yang dia berdiri dengannya. Contoh, misaluhu qawli ta'ala, misaluhu qawlu ta'ala wa ruhun minhu, dalam surah Nisa ayat 171 dikatakan wa ruhun minhu, dan ruh darinya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fa idhafatu hadhihi ar-ruh ila Allah min babi idhafatil makhluq ila khaliqihi tashrifan. Idhafatu hadhil makhluq, penyandaran idhafatu hadhil ruh, penyandaran ruh ini kepada Allah, dikatakan ruh dari Allah, ini berarti menyandarkan ruh ini kepada Allah. Ini min babi idhafatil makhluq ila khaliqihi, merupakan bentuk menyandarkan makhluk kepada penciptanya. Kenapa disandarkan makhluk ini kepada penciptanya? Tashrifan, sebagai bentuk pemuliaan. Fahiya ruhun minal arwah, sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya dia adalah ruh dari ruh-ruh. Allati khalaqah Allah, dia merupakan ruh dari ruh-ruh yang telah Allah ciptakan. Walaysat juz'an aw ruhan minallah, dia bukan bagian ataupun bukan ruh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dimana diistilahkan oleh mereka kemudian dengan Ruhul Kudus tadi. Nah, jadi ini apa? Merupakan idhafatul makhluk ila khaliki tashrifan lahu. Nah, menyandarkan makhluk kepada khaliknya sebagai bentuk pemuliaan. Id inna hadhihi ruh halat fi Isa alaihi salam. Di mana ruh ini yang Allah ciptakan ini diberikan kepada Isa alaihi salatu wasalam. Wa huwa 'ainun munfasilah 'anillah. Di mana Isa adalah zat tersendiri. Zat tersendiri. Ya. 'Ainun munfasilah, zat yang terpisah 'anillah, dari Allah Azza wa Jalla. Demikian. Jadi apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama apa? Idhofahnya langsung kepada Allah. Idhofahnya langsung kepada Allah, menyandarkan satu makhluk kepada khaliknya. Kalau ini apa? Kalau ini menyandarkan satu makhluk yang diberikan kepada makhluk lain, yang kemudian disandarkan kepada Allah. Kenapa? Sebagai bentuk pemuliaan. Ruh tersendiri, ya. Ruh adalah makhluk tersendiri. Isa makhluk tersendiri. Kemudian apa? Dikatakan Isa ini apa? Ruh dari Allah. Kenapa Isa dikatakan ruh dari Allah? Sebagai pemuliaan bagi Isa. Ini. Jadi menyandarkan makhluk kepada Khalik, tapi apa? Tidak secara langsung. Demikian. Baik. Kalau tadi baiti, ya baitullah, kenapa disandarkan kepada Allah langsung dalam bentuk memuliakan zat itu sendiri? Baik. Memuliakan apa? Baitnya tadi, ya. Rumahnya tadi. Sehingga rumah ini rumah. Rumah juga yang lain juga sama rumah. Tapi apa bedanya antara Baitullah dengan buyut yang lain? Kalau Baitullah menjadi mulia karena apa? Karena diidhafahkan kepada Khalik. Ya. Kaidahnya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sesuatu yang diidhafahkan kepada yang musyarraf, maka dia menjadi tashrifan lahu, menjadi dimuliakan juga. Sesuatu kalau disandarkan kepada sesuatu yang baik, maka apa? Maka dia menjadi baik juga. Contoh misalkan ilmu. Ilmu ini apa? Baik, sesuatu yang baik, ya. Ketika ada seorang dikatakan ahlul ilmi, maka orang ini menjadi apa? Menjadi baik pula. Kenapa? Karena disandarkan kepada ilmu yang baik tadi. Paham? Tapi kalau misalkan asu, asyar, kejelekan, kemudian ada ahlun sama orang pelaku, pelaku kejelekan, ahlus syar, orangnya jadi apa? Jadi jelek. Kenapa? Karena disandarkan kepada yang jelek. Nah, begitu kaidahnya. Sekarang itu kaidah asal, ya. Sesuatu ketika disandarkan kepada yang baik, maka dia akan menjadi apa? Baik pula. Baik. Baitun. Asalnya biasa, baik. Ketika disandarkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi apa? Menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa, mulia. Baik. Nah, di sini ruhun minhu. Ruh biasa saja. Isa mulia. Ya. Kemudian disandarkan kepada Allah, lebih mulia lagi. Taib, ruh sendiri, makhluk sendiri, Isa makhluk sendiri. Taib, ketika dikatakan Isa adalah ruh dari Allah, maka apa? Maka menjadi lebih utama lagi, lebih mulia lagi. Taib, yang asalnya dia sudah mulia, kemudian menjadi lebih mulia. Nah, sehingga ini namanya apa? Inilah yang dikatakan dengan wa huwa 'ainun munfasilah 'anillah wa hadzal qismu makhluqun aidha. Apa idhafatul makhluq ila khaliqi tashrifan. Ini ada menyandarkan makhluk kepada khaliknya sebagai bentuk apa? Tashrifan, pemuliaan baginya. Nah, ruhnya tadi biasa, ruhnya biasa, ya. Nah. Ya. biasa, tetapi Isa memiliki kemuliaan. Ruh ini biasa. Ketika ruh ini diberikan kepada sesuatu yang mulia, dia menjadi mulia. Disandarkan lagi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi apa? Menjadi mulia semuanya. Jadilah Isa yang mulia dengan ruh yang mulia. Begitu. Ya. Baik. Ini. Nah. Hadzal qismu makhluqun aidha. Maka bagian yang kedua ini juga makhluk. Berarti ruhnya makhluk, Isanya juga makhluk. Asalis, kemudian yang ketiga. Bentuk penyandaran yang ketiga, ayyakuna wasfan ghaira mudhafin ila ainin makhluqatin. Berupa sifat yang tidak disandarkan kepada satu zat makhluk. Satu zat yang berupa makhluk. Ya. Yeah. Berupa sifat. Yang disandarkan ini apa? Sifat. Tetapi dia disandarkannya bukan kepada makhluk. Ini sifat. Yang sifat ini disandarkan bukan kepada makhluk. Baik. Contohnya, misalul dzalik qaulu ta'ala. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 144. Allah menyatakan, inni safaituka, sesungguhnya aku telah memilihmu, wahai Nabi, alan nas, dibandingkan manusia yang ada, birisalati, aku memilihku, birisalati, dengan risalahku, wabikalami, dan dengan kalamku. Sekarang, kalam, sifat bukan? Sifat. Risalah, wahyu, sifat bukan? Sifat. Baik. Sifat ini tidak disandarkan kepada makhluk, tetapi disandarkan kepada Allah. Iya. Baik. Maka ketika sifat disandarkan kepada Khalik, maka dia adalah bagian dari Khalik. Iya. Bagian dari apa? Khalik. Berbeda kalau sifat itu disandarkan kepada makhluk, maka sifat itu menjadi apa? Makhluk juga. Ya. Nah, sifat itu menjadi makhluk kalau disandarkan kepada makhluk. Tapi kalau sifat disandarkan kepada Khalik, maka dia bagian dari Khalik. Baik. Nah. Maka kata Syekh Muslimin rahimahullah taala, "Farrisalatu wal kalamu udhifa ilallah." Maka risalah dan kalam di dalam ayat ini dinisbatkan kepada Allah. Dinisbatkannya kepada Allah. Min babi idhafatis sifah ilal mausuf. Dalam bentuk menyandarkan sifat kepada mausuf. Kepada yang disifati. Menyandarkan sifat kepada yang disifati. Baik. Fa'idha adhafallahu li nafsihi sifatan. Sehingga apabila Allah menyandarkan sebuah sifat untuk dirinya, fahadihi sifatu ghairu makhluqatin, maka sifat ini bukanlah makhluk. Wa bihadha yatabayyan anna hadzal aqsamu an hadzal aqsama salasa qismani minha makhluqani wa qismun ghairu makhluqin. Maka dengan ini menjadi jelas bahwa ketika pembagian tersebut, dua bagiannya makhluk dan satu bagian bukan makhluk. Nah, fal a'yanul qa'imah bi nafsiha wal muttasil bi hadhil a'yan makhluqah. Maka zat-zat yang berdiri sendiri wal muttasil, dan yang bersambung dengan zat tersebut adalah makhluk. Ya. Zat yang berdiri sendiri dari makhluk ataupun yang bersambung dengannya, yang melekat padanya, maka ini semua adalah makhluk. Makhluk. Ya. Misalkan contoh rumah. Rumah itu disifati dengan rumah yang kokoh. Baik. Maka sifat kokoh ini apa? makhluk. Kenapa? Karena sifatnya kepada rumah yang makhluk. Ucapan. Kita kembali kepada ucapan. Ketika ucapan itu bersumber dari seseorang, orang ini makhluk. Berarti ucapan itu makhluk atau bukan? Makhluk. Kenapa? Karena ucapan ini menjadi sifat. Ya. Contoh misalkan, telah berkata fulan. Ketika ada yang menukil, dari mana kamu mengatakan itu? Fulan yang mengatakan. Ya. Berarti apa? Berarti ucapan itu adalah makhluk. Kenapa? Karena sumbernya dari makhluk. Tapi kalau dikatakan qala Allah, Allah Ta'ala yang berfirman, apakah kalam ini dikatakan makhluk? Tidak. Kenapa? Karena sumbernya dari mana? Dari Khalik. Ya. Maka kita katakan ini kalam Allah. Ini adalah apa? Firman Allah. Walaupun yang membacanya A, B, C, D, walaupun yang menyampaikannya A, B, C, D, tetap orang akan mengatakan apa? Ini ucapan siapa? Kalam Allah. Ya. Oh enggak, orang lain kok yang mengatakan? Tetap itu kalam Allah. Mau 1000 orang, mau berapa orang, kalau itu ucapannya dari Allah, maka apa? Kalam Allah. Ghairu makhluk. Ya. Tapi kalau misalkan itu ucapan seseorang, walaupun yang menukil cuma satu orang, ketika ditanya, ini ucapan siapa? Ucapan fulan. Ya. Nah, demikian. Mafhum insyaAllah ya. Baik. Sehingga apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fal'ayanul qa'imah binafsiha, maka zat yang tersendiri, wal muttasil bihadil ayan, maupun yang melekat pada zat itu, maka dia adalah makhlukah. Dia adalah makhluk. Wal wasul ladzi lam yuzkar lahu ainun yaqumu biha ghairu makhluk. Tetapi kalau sifat yang tidak disebutkan adanya zat yang menjadi sifat tersebut, maka dia bukan makhluk. Ya. Baik, maka dia bukan makhluk. Sifat yang tidak disebutkan adanya makhluk. Untuk apa? Menjadikan dia bisa menjadi sifat, maka dia bukan makhluk. Li'annahu yakunu min sifatillah, karena sifat itu bersumber dari Allah azza, dari sifat-sifat Allah azza wa jal. Wa sifatullahi ghairu makhluqah, dan sifat-sifat Allah bukanlah makhluk. Nah, makanya apa? Dibolehkan kita berlindung atau bertawassul dengan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, boleh. Misalkan apa? Misalkan kita sebelum berdoa, ya Aziz, ya Ghaffar, ighfirli dhunubi jami'a, misalkan. Ya. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni fa innaka ghafur rahim, misalkan. Azizul Hakim dan sebagainya. Jadi ini dibenarkan, boleh. Ya, kenapa? Karena sifat itu apa? Jadi lam yuzkar lahu ainun yaqumu biha. Nah, tidak disebutkan adanya zat dari makhluk yang menjadi sifat bagi, yang menjadi apa? Yang menjadi mausuf, yang disifati dari sifat tersebut. Nah, qala wa qad istama'a al-qismani fi qawlihi, dan keduanya ini, dua kelompok ini telah berkumpul dalam satu sabda Rasulullah SAW ini, kalimatuhu wa ruhun minhu. Dua kelompok ini, dua pembagian ini telah berkumpul dalam satu kalimat yang ada dalam sabda Rasul ini. Fa kalimatuhu hadhihi wasfun mudhafun ila Allah. Maka kalimatnya ini adalah sifat yang disandarkan kepada Allah. dikatakan Isa adalah kalimatullah. Ya, dikatakan Isa adalah kalimatullah. Maka dari sini menunjukkan kalimatnya adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Ya. Nah, wa ruhun minhu, sedangkan ruh darinya hadhihi idafat ila ainin. Ruh ini diidhafahkan kepada satu zat. Li'anna ruh halat fi Isa. Karena ruhnya halat fi Isa. Ruhnya ini melekat pada Isa. Ya. Ruhnya siapa ini? Ruhnya Isa. Iya kan? Tadi sudah dikatakan apa? Alqat ila Maryam. Ya. Apa alqat? Alqaha ila Maryam. Ya. Ya, disampaikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh darinya. Baik. Berarti apa? Ruhnya ini apa? Melekat kepada Isa. Kalau ruhnya ini melekat kepada Isa, berarti dia apa? Berarti dia makhluk. Nah, adapun kalimahnya, kalimahnya tidak melekat kepada Isa, tetapi melekatnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dikatakan kalimatullah. Ya. Isa digelari dengan kalamur rahman, kalimur rahman. Ya. Kalimur rahman. Baik. Sama seperti Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ini adalah julukan gelar bagi Isa. Maka kenapa disebutnya kalimur rahman? Karena itu adalah kalam dari Allah. Bukan kalamnya Isa. Ya, begitu. Bukan kalamnya Isa, tetapi kalam Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda dengan ruh. Ruh itu kenapa kok bukan ruh dari Allah? Ya, maksudnya bukan ruh Allah. Karena ruh itu melekat kepada Isa, menjadi sifat bagi Isa. Nah, kalau dia menjadi sifat bagi Isa, berarti dia makhluk, bukan khalik. Nah, demikian. Fahiya makhlukah. Nah, karena ruh ini halat fi Isa, ruhnya ini melekat pada Isa, maka dia makhlukah, bukan khalik. Nah, demikian. Baik. Qawlu adkhalahul jannah, adkhalahullahul jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Ini orang yang mengucapkan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, idkhalul jannah yanqasimu ila qismin. Masuknya seseorang ke dalam jannah itu terbagi menjadi dua. Al-awal yang pertama, idkhalun kamil. Masuknya seseorang secara sempurna. Apa maksudnya sempurna? Lam yusbat bi'adab. Yani tidak didahului dengan adab. Liman atammal amal. Bagi orang yang menyempurnakan amalnya. Ini. Yang kedua, idkhalun naqis. Masuk ke dalam jannah tetapi naqis. Apa maksudnya naqis ini? Tidak sempurna ini? Masbukun bi'adab. Didahului dengan azab. Bagi siapa? Liman naqasal amal. Bagi siapa saja yang amalnya tidak sempurna. Ya. Bagi siapa saja yang amalnya tidak sempurna. Berarti masuk ke dalam jannah itu terbagi menjadi dua. Ada yang masuk dengan sempurna, ada yang masuk tidak dengan sempurna. Masuk yang dengan sempurna, dia tidak didahului dengan adab. Ya. Ini adalah seperti yang disebutkan pada hadis yang lalu. Tentang apa? Hadis Husain. Ya. Nah, dalam Sa'id bin Jubair, rahimahullah ta'ala, ketika bertemu dengan Husain. Ya. Yang berbicara tentang ruqyah. Tentang apa? Ruqyah. Hadis tentang ruqyah. Nah, demikian. Fal mu'min idza ghalabat sayi'atuhu hasanatihi. Apabila seorang mukmin kejelekannya itu mengalahkan kebaikannya, insyaallahu azabahu biqadri amali. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya sesuai dengan kadar amalannya. Wa insya'alam yu'adzibhu. Jika Allah menghendaki, Allah tidak akan mengadab dia. Kapan? Kalau kejelekannya mengalahkan kebaikannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni yang selain daripada itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini. Baik, sehingga bagi siapa saja yang memiliki dosa yang mengalahkan kejelekannya apa kebaikannya, maka dia tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah tabaraka wa taala. Nah, sehingga kita tidak bisa menghukumi seseorang dia sebagai ahlun nar ataupun ahlul jannah. Kita tidak bisa melakukan syahadah, persaksian seperti itu. Nah, kecuali apa yang sudah dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bahwasanya dia termasuk dari ahlul jannah atau ahlun nar. Nah, demikian ikhwati azan wa azakumullah. Inaktafi biadal qadar. Aku lukau lihada astagfirullah. Walakum ulisal muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu. Hafizakumullah.